Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa subhanahu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Salatan wa salaman 'alal habibi sayyidina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI rahimakumullah. Tentunya dengan rasa syukur kepada Allah yang sedalam-dalamnya, pada pagi hari yang ceria ini kita kembali dapat bertemu dalam rangka kajian pendalaman tafsir Sya'rawi bersama tim terjemah Safir Al-Azhar pada surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saudara pendengar yang berbahagia, ayat 280 ini terkait erat dengan ayat 276, yaitu tentang bagaimana Allah mengumumkan terhadap perang terhadap riba dan menyuburkan sedekah. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa proses kehidupan manusia ini tidak lepas daripada muamalah dengan harta atau uang. Kesulitan demi kesulitan mungkin saja menimpa kita dan menimpa orang lain. Untuk itu Allah membentuk mekanisme pinjam-meminjam atau mekanisme bagi hasil secara halal dan thayyibah. Dalam ayat 280 ini Allah menekankan kesabaran bagi yang memberi pinjaman. Jika apa? Jika si peminjam atau yang berhutang masih dalam kesulitan. Nah, kesulitan yang seperti ini bila diberi penangguhan itu adalah merupakan bantuan yang berbuah pahala. Untuk lebih baiknya lagi, Allah menyanjurkan wa antasaddaqu, dan bahwa kamu bersedekah kepadanya, khairul lakum, itu lebih baik. Lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, ini pada ayat ini juga kita melihat bahwa kejelian untuk melihat tentang proses hutang ini. Ya. Syekh Sya'rawi mengatakan, jika kamu merasakan bahwa hutang yang diberikan mengganggu perasaanmu, maka itu berarti bahwa peminjam sebenarnya sudah mampu untuk membayarnya. Artinya kita rasa-rasa dia mampu, tapi dia tidak mau bayar. Itu namanya ya, orang-orang yang memberi meminjam ini adalah mengulur-ngulur waktu sengaja. Dan Allah Rasul mengatakan mutallul ghaniy zulmun, penundaan-penundaan pembayaran terhadap orang yang mampu. Bagi orang yang mampu ditunda-tundanya karena mungkin dia berpikir ah mampunya dia itu banyaknya duitnya. Tidak, Islam tak seperti itu. Islam bertanggung jawab. Kalau Anda berutang, bayar. Mampu Anda membayar, jangan tengok orang yang tempat meminjam tadi, ah, masih banyaknya duitnya. Nah, kalau kita tunda, zalim. Kata Nabi. Mutillul ghaniy zulmun. Nah, jika sebaliknya, ya, bila hutang itu dapat menyejukkan hati, ya, dan dia tahu bahwa si peminjam atau yang berhutang benar-benar berniat ingin membayar tapi belum mampu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia sendiri yang merasakan ah tak apa-apalah karena memang dia belum mampu untuk membayarnya. Dia juga merasa tentram. Nanti kalau insyaallah kapan ada uangnya dia akan bayar. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, disinilah Allah mengajarkan sebuah toleransi yang sangat tinggi. Ini bukan hanya berlaku bagi orang muslim dengan muslim. Muslim dan non-muslim juga berlaku seperti ini. Adakah pahalanya kita memberikan pinjaman kepada orang-orang non-muslim? Selama itu untuk yang baik, ada pahalanya. Ya, untuk sekolah anaknya, untuk makannya, kita bayar, kita pinjamkan. Nah, untuk bersedekah dari sebagian harta yang dipinjamkan, nah itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena sedekah ini juga akan digandakan Allah. Pada ayat 76 disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan, memerangi riba dan menyuburkan sedekah, zakat, infak. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak menyukai pendosa-pendosa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menutup ayatnya 280 ini, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Mengetahui bukan dinampak, harus dilihat, tapi diketahuinya adalah dengan iman. Di situ ada pahala, imannya yang berbicara di situ. Kalau saya beri tempo, berarti segitulah pahala saya. Semakin lama saya kasih tempo, berpahala juga saya, tak ada ruginya. Nah, saudara sekalian pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, dimanapun Anda berada, inilah mungkin prolog dari saya pada ayat 280 ini. Saya kembalikan mungkin Ustadz Perdana, bersama kita ada Ustadz Safiar untuk memberikan komentar. Silakan Ustadz Perdana. Ya, terima kasih Ustadz Hanafi. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena memang di dalam ayat ini secara jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sudah mendudukkan aturan syariatnya, bahwa sebenarnya landasan dasar dari syariat Islam itu adalah untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Di sini jelas sekali, karena barang siapa yang berhutang dan ternyata belum mampu membayarkan hutangnya itu sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka dalam hal ini sebaiknya si pemberi hutang itu menangguhkannya. Panaziratun ila maisarah, berikan dia ketangguhan sampai dia mampu. Jadi sebenarnya di dalam agama itu kembali lagi kalau kita lihat kepada ayat yang terdahulu, setelah dijelaskan lahum ajruhum 'inda rabbihim, seandainya seorang mukmin berangkat daripada ayat ini bahwa mereka itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jelas menunjukkan bahwa sebenarnya seorang muslim dan seorang mukmin dan manusia di atas permukaan bumi ini tidak memiliki secara sesuatu secara mutlak. Artinya seluruh harta, pakaian, makanan yang ada padanya itu adalah merupakan milik hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat dia melakukan kebaikan, maka lahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka di sini kalau kita kembali kepada ayat kajian kita, jelas sekali bahwa bila seorang muslim berangkat daripada ayat bahwa dia pahalanya itu ada di sisi Allah dan dia tidak memiliki segala sesuatunya, itu hanyalah milik Allah semata, maka dia tentu tidak akan keberatan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan penangguhan kepada si orang yang berhutang ini, karena memang mungkin kondisinya yang sangat sulit sehingga tidak mampu untuk membayarkan hutang. Akan tetapi di samping itu memang ada yang lebih baik daripada itu, wa antasaddaku khairul lakum. Seandainya memang kita melihat si peminjam, orang yang meminjam uang itu tidak mampu membayar hutangnya, maka tasaddaku, bersedekahlah, itulah lebih baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang yang dilihatnya sedang berada dalam kesulitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya dan kemudian mengeluarkan satu hadisnya yang mulia. Rasulullah mengatakan apa? Man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan atau menolongnya, maka Allah akan melindunginya pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Subhanallah. Inilah perhatian Islam yang besar kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan dengan nada yang hampir sama, man faraja muslimun kurbatan farajallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa memberikan dan melapangkan serta memudahkan saudaranya sesama muslim, maka sesungguhnya Allah akan memberikan keringanan dan kemudahan padanya pada hari kiamat. Ya. Man satra musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Dan kalau dia bisa menyembunyikan aib saudaranya itu, maka Allah akan menyembunyikan segala aibnya pada hari kiamat. Jadi demikianlah para pendengar yang berbahagia, begitu dalamnya sebenarnya aturan-aturan serta kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat Islam itu, yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun suatu kehidupan yang penuh dengan rasa kasih sayang melalui basis tolong-menolong ini kepada sesama kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka terciptalah satu kehidupan yang tentram sejahtera di dalam kehidupan masyarakat dan negara kita yang tercinta ini. Ya, saya kembalikan pada Ustaz Anapi. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam satu sisi yang lain bahwasannya ayat ini menyingkap dua dimensi, Ustaz. Iya, betul. Yang pertama yaitu menolong orang lain. Betul. Orang yang susah jangan disusahkan. Iya. Dengan apa? Rentenir. Iya. Minjam dijerat lagi leher. Iya. Itu habis tak itu, boleh. Habis itu dijerat lagi dengan bunganya. Dengan bunganya lagi. Bunganya berbunga lagi. Berbunganya lagi. Masya Allah. Perutnya nanti akan dilahap sama api neraka nih, Ustaz. Iya, ya. Kemudian dimensi yang kedua, kemudian kalau orang yang kesusahan tadi dia meminjam tapi susah mengembalikannya, niatkanlah itu untuk sedekah. Iya. Dari paparan Ustaz Perdana Nabi Muhammad SAW tadi yang dinyatakan Ustaz Perdana, siapa yang membantu saudaranya dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantunya di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin Ustaz, sungguh indah sebetulnya Islam itu mengajak kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau bertolong-tolongan atas kebaikan akan meninggikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika demikian adanya, bahwasanya Islam itu menganjurkan, mengisyaratkan supaya kita salinglah membantu. Kalau ada kawan yang susah, awak bantu. Jangan ada kawan yang susah, awak ocehkan dan sebagainya. Mari kita saling membantu dengan yang lain, dalam artian sama-sama kita bekerja, kemudian membantu orang yang lemah tanpa menindas dengan bentuk pinjaman yang itu melahirkan bunga yang berlipat ganda. Karena yang demikian ini hukumnya haram di dalam Islam. Mungkin saya kembalikan kepada Ustaz Hanafi. Ya baik, para pendengar yang berbahagia, tentunya pada suasana yang indah pada hari-hari di mana kita berlebaran ya, tentunya kita telah banyak melihat dan beranjang sana ke keluarga-keluarga. Ya, ini tentunya ayat ini kita amalkan. Ya, fa in kana zu usrah, jika mereka sulit kita ya, datangi. Kita datangi dan bantu. Ya. Walaupun ayat ini tidak harus dia minjam dulu sama kita. Ya. Tapi wa anta saddaqu, kamu bersedekah walaupun tanpa pinjaman. Nah, maka ayat ini juga menunjukkan motivasi yang sangat besar kepada kita. Gunanya kita berkunjung kepada keluarga itu untuk apa? Agar kita tahu kondisi realnya bagaimana. Bukan hanya kabar burung, kalau kesulitan anaknya sakit. Nah, pada bulan Syawal ini kita coba untuk membantunya, berbagi rezeki. Mungkin pada bulan Ramadan kemarin masih ada sisa-sisa THR kita. Iya kan begitu Ustaz ya? Iya betul-betul, iya. Dibagi-bagi THR. Bagi-bagi THR itu, supaya apa? Ya mana tahu entah ada sedikit yang kita kasih kepadanya, tapi bagi dia pada saat itu dapat melapangkan kesulitan yang luar biasa. Tapi ini jelas Ustaz, yang orang yang membantu dengan sedikit itu Allah sudah menjamin. Masalul ladina yunfiquna fi sabilillah. Iya betul. Habbatin ambatat sab'a sanabil. Bagaikan menanam satu pohon yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100. Saya punya apa Ustaz, eksperimen dalam ayat tersebut. Contohnya masalah sedekahnya. Iya. Saya yakin kalau saya berimpak dengan 1000, pasti kembalinya 10.000. Masya Allah, luar biasa. 10.000, kembalinya 100.000. Itu sudah sering sekali saya praktekkan. Inilah betul. Menambahkan bahwasannya memang betul-betul tasbit dia. Tasbit, kokoh iman kita. Iya. Jadi kok kita pun sering bantu kosong, nggak ada apa-apa, dengan tenaga, pasti itu akan datang. Kalau gitu pagi ini saya bantulah Pak Sepiar 10.000. Masya Allah. Nanti biar sore saya dapat 100.000. Bagaimana Pak? Insya Allah. Jadi pendengar yang berbahagia, ya tentunya ini adalah merupakan sebuah kajian-kajian yang memang berdasarkan firman Allah. Dan ingatlah bahwasanya ketika-ketika mendengar firman Allah diucapkan, dibahas, maka leluhlah nilai-nilai syirik, nilai-nilai jahiliyah, ketamakan dan arogansi pada diri kita. Dan akan muncullah sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Nah, maka mari kita amalkan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita. Dan mari kita damai dengan Allah, damai dengan manusia. Kami dari tim Safira Al-Azhar mengucapkan ya selamat melakukan kunjungan-kunjungan. Tetap doa kami buat Anda semua, selamat berada di tempat tujuan, selamat pulang, dan tidak ada satu mara bahaya apapun pada kita, kendaraan, dan seluruh keluarga. Demikian, ikutilah siaran ini pada jam 5.30 setiap pagi bersama tim Safira Al-Azhar dan Radio RRI yang kita cintai. Bila taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.